بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله، biasakan rahimahullah. قال المؤلف رحمه الله: الماء المشمس. الماء المشمس. الماء المشمس. قال: والطاهر المطهر مكروه وهو الماء المشمس. هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء، وهو الماء المشمس، وهو طاهر في نفسه لأنه لم يلقى نجاسة، ومطهر أي يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء إطلاق اسم الماء عليه. لبقاء إطلاق اسم الماء عليه. لبقاء إطلاق الاسم إطلاق اسم الماء عليه. لبقاء إطلاق اسم الماء عليه. لبقاء إطلاق اسم الماء عليه. وهل يكره؟ وهل يكره؟ فيه خلاف. الأصح عند الرافعين أنه يكره، وهو الذي جزم به المصنف. وهو الذي جزم به المصنف واحتج له الرافعي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عائشة رضي الله عنها عن المشمس، وقال إنه يورث البرد. طيب، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: الماء المشمس. Arti الماء المشمس adalah الماء، air yang dijemur di bawah terik matahari. Jadi dari kata syams, yaitu matahari, air yang dimataharikan. Al-ma'ul musyammas. Ada perbedaan antara al-ma'ul musyammas dengan al-ma' al-musakhon. Ya. Ada al-ma' al-musyammas dan al-ma' al-musakhon. Kalau musakhon itu air yang dipanaskan. Yaitu air yang dipanaskan dengan api. Itu namanya musakhon. Tapi kalau musyammas, air yang dipanaskan dengan matahari, yaitu musyammas. Nah, kalau misalnya al-ma al-musakhon, ini ada istilah juga al-ma al-musakhon, itu hukumnya tidak seperti hukum al-ma al-musyammas. Dan bahkan al-ma al-musyammas sendiri itu, walaupun hukumnya ada yang makruh dalam madzhab Syafi'i, namun kemakruhan tersebut juga ada syaratnya. Dan para ulama Syafi'iyah sendiri, mereka berikhtilaf tentang masalah hukum menggunakan al-ma al-musyammas untuk wudu, mandi, ataupun untuk tubuh, ya. Tama menuju al-ma al-musakhon, misalnya air yang dididihkan di panci, apakah boleh kita gunakan berwudu? Diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Jaiz, ya, boleh, selama itu dalam kadar hangat atau panas. Adapun dalam kadar yang sangat syadidul hararah, sangat panas, maka dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i. Ya, dimakruhkan dalam mazhab. Itu ma apa? Tadi ma air apa? Musakhon. Musakhon itu beda, ya. Dan kemudian ada permasalahan air musakhon yang kayu bakarnya atau bahan bakarnya terbuat dari benda najis. Apakah boleh dipergunakan air tersebut? Para ulama berbeda pendapat. Dan yang sahih dalam mazhab bahwasanya itu diperbolehkan. Jadi kalau misalnya pakai kotoran yang najis itu sebagai bahan bakarnya, ya, kemudian di kalau dalam madzhab Syafi'i kotoran kambing, kotoran sapi dan semacamnya itu najis. Kalau misalnya kita misalnya bahan bakarnya dari kotoran-kotoran itu,

dan berhujjah untuknya Ar-Rafi'i. Jadi Imam Ar-Rafi'i ketika memakruhkan ini, beliau pun punya hujjah. Ya berarti enggak macam-macam juga, enggak bilang enggak ada dalilnya. Pakai dalil. Mereka juga berusaha, para ulama, mereka berusaha berdalil. Ya. Cuma kan kadang dalil yang mereka pakai itu bisa jadi dhaif. Nah, dhaif itu kadang relatif, kadang ada yang benar-benar dhaif mutlak. Atau kadang bagi mereka dhaif, bagi mereka tidak dhaif, bagi kita dhaif. Atau kadang bagi mereka atau kadang mereka menganggap hadis itu tidak dhaif di masa itu dan tidak tahu bahwasanya hadis itu dhaif, dan kita sekarang tahu bahwasanya hadis itu dhaif. Jadi mereka juga punya dalih dan dalil, ya, sehingga tidak bisa kita tuduh para ulama-ulama mazhab itu tidak berdalil. Banyak pun dalil berhujjah. Ar-Rafi'i rahimahullah berhujjah bahwasanya Rasulullah SAW melarang Aisyah dari air musyammas dengan alasan kata Nabi SAW diriwayatkan di sini, innahu yurithul baras, sesungguhnya air musyammas itu yurith al baras. Al baras, al baras itu apa? Kusta, ya. Al baras adalah kusta. Tapi hadis ini hadis yang dhaif jiddan. Hadis yang dhaif jiddan diriwayatkan oleh Dharqutni dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahumullah taala. Itu dalil yang dipakai oleh siapa? Dalil dipakai oleh siapa? Enggak masuk ke otak ini penjelasan. Dalil dipakai oleh siapa? Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i. Dalil yang dipakai oleh Ar-Rafi'i. Musyammas kalau air ditoren termasuk. Gimana? Ditoren. Kalau ditawar dan semacamnya itu toren yang besi. Masuk. Kan kata hangat. Iya. Termasuk itu. Termasuk karena nanti akan ada batasannya, dia dari al-awani al-muntabi'ah, yaitu awani, wadah-wadah yang bisa dicetak seperti besi-besi dan semacamnya, ya, tembaga dan semacamnya. Nah, itu termasuk musyammas. Biasanya apa ya? Pertamanya doang itu anak-anak. Iya, itu musyammas. Musyammas. Setelah itu nggak anggap lagi tuh nggak ditemukan mas, mungkin ya kalau yang udah nggak anget yaitu bagian bawah mungkin atau bagian yang nggak kena, ya itu bukan musyammas. Musyammas yang panas itu yang anget, itu yang masuk musyammas. Apakah itu makruh atau enggak? Nah, ini kita pelajari sekarang. Oh ya, fadl jazakallah khairan. Ya, waalaikumsalam. Intinya nanti boleh, tapi kita pelajari dulu. Tapi jadi ini hadis yang Aisyah ini itu diriwayatkan ya dari Jabir, dari bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha syammasat ma'an li Rasulillah SAW, yaitu memanaskan air dengan matahari untuk Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la taf'ali ya Humaira, fa innahu yurithul baras. Janganlah kamu lakukan itu wahai Humaira. Humaira itu artinya wahai putih, ya. Fa innahu yurithul baras, sesungguhnya itu akan mewariskan kusta. Ini hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ya, dalam As-Sunan, sunannya Baihaqi, dari jalur Sa'dan bin Nasr, dari Khalid bin Ismail, dari Hisham bin Urwah, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, dan Imam Al-Baihaqi sendiri mengatakan hadza la yasih, yaitu hadis ini tidak sah, tidak sahih. Dan Ad-Darqutni juga berkata Khalid bin Ismail, seorang perawi dalam hadisnya Aisyah ini, Khalid bin Ismail namanya, itu matruk. Jadi dia ditinggalkan, tidak dipakai hadisnya. Dan diriwayatkan, dinukil dari Ibnu Adi, seorang ulama jarh wa ta'dil, annahu kana yad'ul hadith ala thiqat al-muslimin, bahwasanya Khalid bin Ismail ini memalsukan hadis dinisbatkan dari kepada fiqahat al-muslimin, yaitu kepada para fiqah dari kaum muslimin. Jadi ada beberapa perawi hadis yang dia memasukkan hadis kemudian dinisbatkan hadis itu kepada para fiqahat. Seperti tadi riwayatnya apa? Dari jalur Sa'dan bin Nasr, dari Khalid bin Ismail. Khalid bin Ismail yang bermasalah ini. Ya kan? Nah, Khalid bin Ismail dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah adalah anaknya Urwah bin Az-Zubair. Ya, Hisham bin Urwah meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Ya. Kemudian Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan dari Aisyah. Sanad ini, sanad keluarga ini, ya, Hisham bin Urwah dari Urwah bin Zubair dari Aisyah, ini sanad keluarga ini. Ini kalau ada sanad kayak gini, cakep nih sanad. Nah, kemudian Khalid bin Ismail meriwayatkan dari Hisham bin Urwah ini, pengen supaya riwayat ini dianggap karena kuat nih Hisham bin Urwah. Tapi Khalid bin Ismail udah terlanjur ketahuan habis itu oleh para ulama, ya, ketahuan bahwasanya dia ini bermasalah, suka memasukkan hadis, dan nah hadis itu kayak dia kayak benalu gitu, di numpang membekenkan hadis dengan menisbatkannya kepada para fiqah kaum muslimin, ya. Jadi hadis ini makanya disebut hadithun du'ifun jiddan, jika bukan dikatakan maudhu', tapi hadis ini du'if jiddan karena Khalid bin Ismail perawinya ini matruk, ya. Dan perawinya matruk itu membuat hadis itu du'if jiddan dan tidak mungkin dihasankan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Tafadhal Mas, antum baca yang lantang. Tafadhal. Yang keras. Yang keras. Qala Musannif rahimahullah wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ihtasala bima in mushammas fa asabahu wadh fala yalumanna illa nafsah wa karihahu Umar radhiyallahu an wa qala innahu yurithul baras. Tayyib. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ightasala bima'in mushammasin fa asabahu wadhun fala yalumanna illa nafsah. Man ightasala, barang siapa yang mandi bima'in mushammas, dengan air yang air mushammas, fa asabahu wadh, kemudian asabahu, kena padanya wadh. Wadh itu adalah al-bayadu min kulli syai', ya, belang-belang. Wa muraduhuna al-baras, ini belang-belang atau semacamnya. Jadi barang siapa yang mandi dengan air musyammas kemudian dia kena belang-belang itu, fala yalumanna illa nafsah, maka la yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia menyesali kecuali menyesali dirinya sendiri. Itu hadis nomor pertama. Dikatakan dalam kitab Al-Badrul Munir oleh Ibnul Munaqqin, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya hadis ini gharib jiddan. Gharib jiddan bukan maksudnya hadis ahad, tetapi aneh. Walaisa fil kutubil masyhurah, enggak ada di kitab-kitab yang masyhur, dan kalaupun ada di kitab Masyikhat Qadi Al-Muristan, tapi sanadnya munqati', berarti ini hadis yang dhaif. Hadisnya dhaif. Jangan dihafal, ya. Mau ni tasala bima in musyammasin fa sabahu wa dhul fala yalumana ila nafsah. Hafal sendiri. Jangan dihafal. Ini hadis dhaif. Enggak boleh dijadikan sandaran hukum ini. Yang dhaif-dhaif yang dihafal malah. Wa karihahu Umar, dan Umar radhiyallahu anhu memakruhkannya. Maksudnya karihahu di sini membencinya, ya. Tapi bisa juga dalam salaf kariha yakrahu, itu kalau dalam mutaqaddimi bisa bermakna mengharamkan. Tapi di sini mungkin maknanya adalah tidak menyukainya. Qala innahu yurithul baras. Innahu yurithul baras.

Dhaif liittifaqil muhaddithin ala tad'ifi Ibrahim bin Muhammad. Lihat di kifayatul akhir. Bahwasannya para ulama bersepakat untuk mentad'ifkan Ibrahim bin Muhammad. Oleh karena itu Imam Al-Hisni di sini penulis kifayatul akhir berusaha membela Imam Syafi'i dengan mengatakan begini. وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَثَرِ عُمَرْ مَمْنُوعُ. Dan apa yang beliau, ya Imam Nawawi, ya, jadi Imam Hisni di sini sedikit protes sama Imam Nawawi. Dan apa yang disebutkan oleh dari Athar Umar itu terlarang. وَدَعْوَاهُ الْإِتِّفَاقُ عَلَى تَضْعِيفِ إِبْرَهِيمِ أَحَدِ الرُّوَاتِ غَيْرُ مُسَلَّمِينَ. Dan dakwah klaimnya siapa? Klaimnya Imam Nawawi adanya ittifaq, adanya kesepakatan atas pendhaifan Ibrahim salah satu rawi ghayr muslim, enggak diterima. Kasih dong pemiliknya antum nih. Jadi kan Imam Nawawi mengklaim, oh para ulama bersepakat, oh kalau bersepakat, masya Allah bersepakat atas pendhaifan Ibrahim. Imam Al-Hisni dalam kafiyatul akhir mengatakan, enggak diterima perkataannya An-Nawawi ini. Imam Al-Hisni kemudian mengatakan, fa inna syafi'iyya wathaqahu. Imam Syafi'i aja mensikohkan Ibrahim ini. Loh, kata Imam Nawawi, semua ulama bersepakat apa mendoifkan Ibrahim. Tapi Imam Muslim, oh enggak juga. Itu Imam Syafi'i mensikohkan, kan? Wa fi tawthiq Syafi'i kifayatul akhyar. Wa fi tawthiq Syafi'i kifayah. Dan dalam pensikohannya Syafi'i terhadap Ibrahim ini kifayah, cukup. Ya. Wa qad wathaqahu ghairu wahidin min al-huffaz. Dan telah mensikohkannya, yaitu Ibrahim, ghairu wahidin, tidak hanya satu dari para hufazul hadis. Warawahu Dharqutni bi isnadin akhara sahih. Dan Dharqutni telah meriwayatkan hadis itu dengan sanad yang lain dan itu pun sahih. Nah, syuf di sini Imam Nawawi berpatukan pada Raudhatut Thalibin karya Imam Al-Hisni kifayatul akhir nih, berpatukan sekali pada kitab Raudhatut Thalibin karya Imam Nawawi. Namun beliau tidak 100% setuju dengan Imam Nawawi. Ya. Baik. Ala kulli hal, al-muhim kita tahu dari hal seperti ini perdebatan sengit di antara ulama, ya. Hanya dalam masalah sanad hadis. Ya, permasalahan sanad dan semacamnya yang ujung-ujungnya kita bolehkan pakai air musyammas. Tapi kan bukan masalah natijah. Natijah itu kadang lebih terlalu mudah. Natijah itu mudah. Hasil itu sangat mudah. Tetapi proses menuju hasil itu yang ternyata banyak sekali gelombang dan badai di dalamnya. Masya Allah, ya. Ya, baik. Baik, tafadhal Pak Rahmat dibaca. Fa'ala hadha innama yukrahul musyammas بشرطين أحدهما أن يكون المشمس في الأواني أن يكون المشمس في الأواني أو منطبعة كالنحاس والحديد والرصاص لأن الشمس إذا أثرت فيها خرج منها زهومة تعلو على الماء ومنها يتولد البرص ولا يتأتى ذلك من إناء الذهب ولا الفضة لصفاء جوهرهما

ala ma ya'ti, atas apa yang akan datang nanti. Nyantai aja Pak duduknya. Kalau ini kalau apa namanya selanjuran. Fa usbal ma'ul mushammasu min ina'i dhahabi wa fiddah fi ina'i mubahin la yukrah. Kalau misalnya subbal ma yaitu air disimbah, sabay subbu itu dituangkan, jika air dituangkan, air musyammas dituangkan dari ina'i dhahabi wal fiddah, dari wadah emas dan perak, min fi ina'in mubah, dalam ina yang mubah, wadah yang boleh, misal terbuat dari plastik, la yukrah, maka tidak masalah lifaqdi zuhumah, karena hilangnya zuhumah, kebusukan. So di sini lihat air musyammas tapi wadahnya itu terbuat dari emas. Nah, ini makruh enggak? Bukan hanya makruh, asalnya haram. Haram karena wadah tersebut terbuat dari emas, dilarang. Tapi kemudian dari wadah tersebut kita pindahkan, tuangkan ke wadah yang mubah. Boleh enggak? Boleh. Haram enggak? Enggak. Makruh enggak? Enggak. Enggak haram karena udah enggak lagi di wadah emas. Enggak makruh karena walaupun di air musyammas, namun musyammasnya tadinya tidak di benda seperti besi dan lainnya, tapi di benda emas. Paham? Paham. Baik. Ya. Wa kadza la yukrahu fi awanil khazaf wa ghairiha li faqdil illah. Dan begitu juga tidak dimakruhkan di wadah-wadah terbuat dari khazab, ini porselen, macam porselen dan selainnya. Lifaqdil illah, disebabkan hilangnya illah. Asyartu tsani, syarat yang kedua. An yaqa'at tashmisu fil biladish shadidatil hararati dunal baridati wal mu'tadilah. At-tashmis yaitu pemanasan dengan matahari tersebut, yaqa' terjadi, fil bilad, di negeri-negeri, asyadidatil hararah, yang syadidah keras, hararah panasnya itu keras, dunal baridah wal mu'tailah, yang bukan baridah, tidak dingin, atau tidak juga mu'tailah. Nah, Indonesia ini termasuk mu'tailah, ya enggak? Pertengahan. Beda dengan negeri Arab. Sehingga bisa jadi hukum mamusyammas ini sulit terjadi di Indonesia. Tapi kecuali kalau misalnya dimaksudkan dari ini, yaitu dalam keadaan yang panas sekali, seperti siang hari di bagian khatulistiwa seperti Pontianak, atau bolehlah di Jakarta, di atas gedung misalnya ada besi, kemudian ada airnya, kemudian panas, terik, nah itu bisa menjadi ma musyammas, boleh di situ. Fa inna ta'thira asy-syamsi fihima dha'if. Maka sesungguhnya ta'thir, pembekasan atau pengefekan matahari, fihima yaitu di negeri yang dingin atau yang cuacanya standar enak, itu dha'if. Jadi matahari di situ tidak terlalu memberikan efek kepada besi dan air itu. Wala farqa baina an yuqsada tashmisu amla, dan tiada beda antara dimaksudkan pentasmisan atau tidak. Itu misalnya tidak sengaja, tidak direncanakan, ditaruh di wadah besi air suci. Tidak dimaksudkan untuk dijemur di matahari, namun karena lupa misalnya. Nah, itu juga bisa termasuk. Bisa menjadi air musyammas.